Mitra Bisnis Kompas menulis, kewibawaan Mahkamah Konstitusi hancur lebur sudah. Setelah mantan Ketua MK Akhil Mokhtar tertangkap tangan KPK dalam kasus suap, Kamis kemarin sewaktu Hakim MK membacakan putusan perkara perselisihan hasil Pilkada Maluku, sejumlah orang berani melakukan tindakan anarkistis, berteriak-teriak, menjungkirbalikan kursi, memecahkan kaca, dan mencoba menyerang Hakim sampai Hakim melarikan diri. Tindakan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama 10 tahun MK berdiri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, apa komentar Anda soal ini? Iya, sebenarnya hukumnya tidak hancur. Peradilannya juga tidak hancur. Ini memang ada pengertian masyarakat yang menggunakan kesempatan ini, kesempatan kejadian-kejadian yang menjadikan hukum dan peradilan seolah-olah menjadi tidak bisa diharapkan. Lalu manusia atau masyarakat ini timbul kepada salah satu karakteristik dari masyarakat itu menurut teori. Jadi teori-teori yang ada yang menggambarkan karakteristik manusia itu adalah yang pertama, free will. Masyarakat ingin bebas, sebebas-bebasnya. Yang kedua, masyarakat ingin selalu menghitung untung-rugi dalam kehidupannya. Ketiga, masyarakat ingin selalu menang, dimenangkan, dan selalu ingin senang, ingin senang. Tiga hal inilah negara di semua dunia ini melakukan satu konsep baru yang bernama negara hukum, yaitu negara yang mengatur dengan hukum. Oleh karena itu, tiga hal karakteristik manusia itu dilingkupi dengan hukum seharusnya. Nah, tetapi karena hukum ini sendiri dianggap masyarakat tidak lagi bisa menjamin, maka masyarakat saya lihat kembali kepada karakteristik asalnya yang tiga tadi itu, diantaranya ingin bebas, ingin memenuhi kemauan dan kesenangannya, dan ketiga menghitung untung rugi bagi kehidupannya. Maka tiga hal ini menjadikan keadaan yang kita saksikan di Indonesia saat sekarang, dan ini perlu penanganan. Oleh karena itu, penanganan tepat adalah pemerintah dengan kewenangannya mengatur kembali kewibawaan hukum dan kewibawaan peradilan. Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Etik MK yang bertujuan untuk menjaga kredibilitas MK ke depannya. Ini sempat menjadi pro kontra. Kalau menurut Bapak? Dewan Etik MK boleh saja dilakukan untuk internal. Tetapi secara eksternal, maka pengawasan harus menurut ketentuan konstitusi, yaitu Komisi Yudisial, harus berwenang untuk melakukan pengawasan sekaligus bersifat pencegahan secara eksternal. Ini konstitusi, pasal 24B. Maka di situ semestinya MK boleh membentuk pengawasan internalnya, tetapi tidak boleh mengabaikan atau keluar dari pengawasan eksternal yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial ada pengawasan untuk seluruh hakim, tidak hanya hakim di luar MK. Dan kalau saya ingatkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan secara tegas, hakim adalah hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung. Hukum harus ditempatkan sebagai pengontrol tiga karakteristik manusia tadi. Hukum harus mengontrol kepada keinginan kebebasan manusia, manusia selalu untung rugi, kemudian manusia yang ingin selalu memenuhi keinginannya dan apa yang memuaskan dirinya. Tiga hal ini harus dikontrol oleh hukum melalui peradilan. Kalau untuk mengembalikan citra dan kewibawaan MK sendiri, langkah seperti apa yang harus dilakukan, Pak? Perbaikan adalah lembaganya. Lembaga apapun bukannya MK. Lembaga apapun kalau dilanda oleh suatu kesulitan, secara internal lembaga itu mulai membuat terobosan-terobosan, membuat satu tindakan-tindakan yang bisa merubah kewibawaan itu di masyarakat. Kalau di bidang hukum, ya mencoba memberi putusan yang baik, bisa diterima. Kalau di bidang lainnya, penegakan hukum, penegak hukumnya harus mencontoh agar publik kembali untuk bisa merasakan telah ada perbaikan yang dilakukan secara internal oleh lembaga itu. MK harus bisa untuk kembali menata proses hukumnya, memberikan putusan yang adil, dan kembali akan menjadi terhormat di masyarakat. Demikian Hakim Agung Gayus Lumbun. Saya Wendy Lim.